siapa celah, siapa terima. RPLC motherfucking no school selamanya. Wira, maju bersama. Ini hip hop kita, bukan hip hop mereka. Siapa celah, siapa terima. RPLC motherfucking no school. Bienveni de sapu rocker, to kota satria. Hip hop di kotaku, itu berbeda. Sekilas serupa tapi tak sama. Bukan dengan uang kami berkarya, hanya sumbang suara. Ku jalani hip hop dari nol, jalani hip hop ku keras. Tak semulut jalan tol, hasil rekaman pertama penuh caci dan cerca. Tanpa bimbingan dan petaku berjalan seadanya. Belajar, belajar, masih di jalan keras dan kasar. Panas terik membakar berjalan meniti trotoar. Tanpa alas kaki hibopku melangkah. Dengan tekadku yakin semua akan indah. Jangan bandingkan hibopku dengan ini dan itu. Kerasnya usahaku pikir kalian tahu. Tak ada pelopor, pengasuh, pengajar di hibopku. Apa yang ku ucap itulah isi kepalaku. Ya perwira, maju bersama. Ini hibop kita, bukan hibop mereka. Siapa celah, siapa terima. RPLC motherfucking old school selamanya. Wira, maju bersama. Ini hip hop kita, bukan hip hop mereka. Siapa celah, siapa terima. RPLC motherfucking old school selamanya. 2009, 2010, kisah pahit jalan terjal pernah ku tempuh. Sayatan luka bekas yang tertinggal. Rasa pahit yang ku rasa masih ku hafal. Ditipu, ditinggal, udah biasa. Ada yang datang dan pergi begitu saja. Berat terasa, dadaku semakin sesak. Kepalaku mendidih dan semakin membengkak. Baris sesajak dengan nada berirama. Satria MC bersenjatakan rima. Junjung tinggi loyalitas ke angkasa. Satria berima, jaganya tak budaya. Terutama kultur hip hop. Junjung tinggi ke udara still on top. Ingat yang ku bilang bahwa hip hop never stop. When I say hip, you say hop. Satria perwira, maju bersama. Ini hip hop kita, bukan hip hop mereka. Siapa celah, siapa terima. RPLC motherfucking old school selamanya. Perwira, maju bersama. Ini hip hop kita, bukan hip hop mereka. Siapa celah, siapa terima. RPLC motherfucking old school selamanya. Siapa terima? RPLC motherfucking old school.